Bagaikan gumbang-gumbang yang terbang malam, atau peti kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Aku bukan gumbang yang hina dan jalan, akulah gumbang yang sejati. Bagaikan gumbang-gumbang yang terbang malam, cintaku hanya untukmu semata, tak mungkin akan berpaling arah. Kalau kau benar-benar cinta dan sayang padaku, buktikanlah semua dengan perbuatanmu. Bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, atau ketika kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan sejati, bagaikan kumbang-kumbang yang terbang melayang, atau peti kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan kata-kata, membuat bunga-bunga terlena. Cintaku hanya untukmu semata, tak mungkin akan berpaling arah. Kalau kau benar-benar cinta dan sayang padaku, buktikanlah semua dengan perbuatanmu. Bagaikan gumbang-gumbang yang terbang melayang, atau peti kau kecup bunga-bunga. Semanis madu kau ucapkan sejati, bagaikan kumbang-kumbang yang terbang.